Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wasalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-29 dari bulan Dzulqa'dah 1441 Hijriah atau yang bertepatan dengan 19 Juli 2020 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari karya Al-Imam Muslim Ibnu Al-Hajjaj alaihi rahmatullah di dalam As-Sahih. Yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah memasuki bab yang ke-22 yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, babun bayanu kauni taghyiril munkari minal iman. Bab yang berisi penjelasan tentang merubah kemungkaran, mengingkari kemungkaran yang ada di hadapan kita, minal iman. Itu adalah bagian dari keimanan seorang mukmin. Hadis yang dinukilkan oleh Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah adalah sebuah hadis yang datang dari jalur periwayatan Tariq ibn Shihab alaihi rahmatullah, begitu pula dari jalur periwayatan Abu Bakar ibn Abi Syaibah radhiyallahu taala anhu arda atau alaihi rahmatullah, menceritakan tentang keadaan Khalifah Marwan ibn al-Hakam alaihi rahmatullah yang ketika itu merubah tata cara sholat al-id yang sudah berkali-kali diadakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diwariskan kepada para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum wa ardahum, begitu pula diteruskan oleh para tabi'in atba'at tabi'in alaihim rahmatullah, yaitu dengan tata cara mengerjakan salat terlebih dahulu baru kemudian berkhutbah dengan khutbatul id. Ternyata pada saat Khalifah Marwan ibn al-Hakam berkuasa, dirubahlah tata cara tersebut ketika beliau mendahulukan khutbah pada hari raya Id, apakah itu Al-Fitr atau Al-Adha. Kemudian beliau diingkari perbuatan tersebut oleh seseorang yang hadir pada saat itu. Kemudian pengingkaran orang tersebut disambut oleh sahabat yang mulia Abu Sa'idin al-Khudri radhiyallahu taala anhu wa ardah. Ketika Abu Sa'idin al-Khudri mengatakan, amma hadza faqad qada ma alaihi, adapun orang ini sungguh dia telah melakukan apa yang telah wajib untuk dia lakukan, yaitu mengingkari kemungkaran yang terjadi di hadapannya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sungguh aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dhalika ad'aful iman. Hadis yang ma'ruf yang telah kita ketahui bersama makna dari hadis ini. Maka ikhwati fillah rahimakumullah, pada pertemuan yang terakhir kita telah membahas beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Di antaranya adalah bayanu annal iman yazidu wa yanqus. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut menunjukkan kepada kita bahwa keimanan itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Karena seseorang mungkin bisa mengingkari kemungkaran suatu waktu dengan tangannya, akan tetapi di waktu yang lain, pada kesempatan yang lain, dia tidak bisa merubah kemungkaran tersebut kecuali hanya dengan lisannya. Di kesempatan yang lain lagi, ketika imannya betul-betul dalam keadaan rendah, tidak mampu dia ingkari dengan lisannya, terlebih lagi tidak mampu dia ingkari kemungkaran tersebut dengan tangannya, maka dia hanya bisa mengingkari dengan hati. Maka inilah akidah yang dimiliki oleh ahli sunnati wal jamaah ketika seorang mukmin memiliki keimanan yang yazidu wa yanqusu, yazidu bi at-ta'at wa yanqusu bi al-ma'siyati. Ketika keimanan seorang mukmin itu akan bertambah kekuatannya, keimanannya apabila dia mengerjakan amalan-amalan ketaatan, dan sebaliknya keimanan seorang mukmin pun akan bisa turun, akan bisa berkurang ketika dia melakukan wal'iyadzu billah mukhalafat syar'iyah, kemaksiatan demi kemaksiatan. Kemudian faedah yang berikutnya pula, ikhwati fillah yara'akumullah, hadis ini menunjukkan kepada kita tentang dua syarat yang telah kita bahas. Bolehnya seseorang mengingkari kemungkaran, karena tidak semua orang bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar bisa dikerjakan dengan dua persyaratan. Yang pertama, al-ilmu bikauni dzalikal fi'li ma'rufan. Ketika seorang benar-benar mengetahui bahwa apa yang sedang dilakukan itu adalah kemungkaran atau kebaikan, ma'rufan atau mungkaran. Jadi syarat pertamanya adalah al-ilmu, seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Maka apabila seseorang mendapati kemungkaran ataukah al-ma'ruf yang dihadapannya, kemudian dia tidak mengetahui apa yang ada di hadapannya tersebut berupa kemungkaran atau al-ma'ruf, yatasyabahal amr, dia rancu, ini orang melakukan kebaikan atau kejelekan, ini orang melakukan al-ma'ruf atau al-mungkar, maka dia tidak memiliki kewajiban untuk amar ma'ruf wan nahi anil mungkar. Karena syarat mutlak yang pertama adalah dia harus mengetahui bikauni dzalikal fi'li ma'rufan au mungkaran. Sehingga seorang yang jahil dari satu keadaan, dia tidak mengetahui itu kebaikan ataukah kejelekan, maka dia ma'dzur. Tidak diwajibkan untuk dia cegah kemungkaran yang ada di hadapannya karena dia enggak tahu ini kemungkaran. Nanti salah kaprah, terjadi fitnah yang lebih besar, wal'iyadzu billah. Adapun syarat kedua yang telah kita bahas adalah al-qudratu alaihi, ketika seseorang mampu. Jadi bukan hanya sekedar berilmu, akan tetapi harus benar-benar dia mampu. Percuma dia mengetahui ini adalah al-munkar, akan tetapi dia tidak ada kemampuan, laisa alaihi al-qudrah, untuk mengingkari sebuah kemungkaran, maka dengan otomatis kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar di sisinya pun gugur. Karena seperti yang sudah kita ketahui bahwa hukum dari amar ma'ruf nahi mungkar adalah fardu kifai. Ketika satu orang atau satu kelompok telah melakukannya, maka gugur kewajiban-kewajiban tersebut bagi kaum mukminin yang lainnya. Maka dua syarat ini harus terkumpul, ikhwati fillah yara'akumullah. Yang mana dua syarat inilah yang disampaikan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Man ra'a minkum mungkaran, ini syarat yang pertama. barang siapa di antara kalian yang melihat sebuah kemungkaran, artinya dia alimu bidzalik, dia mengetahui, oh ini adalah al-mungkar, sehingga dia bisa untuk mengingkari kemungkaran yang ada. Oleh karenanya jatuh kewajiban kepadanya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, bagi orang-orang yang mengetahui kemungkaran terjadi di hadapannya, bukan perkara yang yatusyabah al-amr, bukan perkara yang dia rancu masih benar apa tidak, kemungkaran apa bukan. Bukan itu, dia yakin ini mungkar, ini bid'ah, ini syirik, yakin dia. Maka terjatuhilah apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada dirinya, fal yughayyirhu biyadihi, perintah langsung dari baginda kita Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fal yughayyirhu, maka ubahlah kemungkaran tersebut, biyadihi, dengan tangannya. Fa illam yastati, ah ini masuk kepada tahapan yang kedua, kalau dia enggak mampu, fa bilisanihi, terus sesuai dengan apa yang telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, di sana terdapat orang-orang yang mendapatkan uzur untuk mengingkari sebuah kemungkaran. Yang pertama adalah ketika dia tidak memiliki al-qudrah. Ini orang pertama yang mendapatkan uzur. Begitu pula orang yang kedua, orang yang jahil. Ini orang yang tidak diwajibkan dalam syariat untuk mengingkari kemungkaran yang terjadi di hadapannya. Kalau seandainya dia alim, mengetahui di hadapannya adalah kebid'ahan, karena dia telah mengaji mungkin, dia telah mengenal sunnah, dan yang semisalnya, dia tahu ada tahlilan terjadi di hadapannya, atau mungkin perayaan maulid nabi terjadi di hadapannya, atau mungkin yang lebih parah dari itu, seorang yang sujud di kuburan para wali, orang-orang saleh, awliya as-salihin, begitu pula para habaib dan yang semisalnya, dia tahu itu adalah kesyirikan, mungkar, bahkan angkarul mungkar, kemungkaran yang paling besar, dia tahu itu, tapi dia tidak memiliki syarat yang kedua, yaitu al-qudrah, tidak mampu untuk dia usir orang-orang tersebut karena mereka banyak, tidak mampu untuk dia nasihati karena dia orang yang baru mengenal sunnah, maka ingkarilah dengan tahapan yang ketiga, yaitu cukup dengan hatinya. Maka dia mendapatkan uzur. Begitu pula ikhwati fillah yarhamakumullah, yang disebutkan oleh para ulama, bahwa di antara orang yang mendapatkan uzur dari mengingkari kemungkaran yang ada di hadapannya, yaitu man khafa ala nafsihi al-qatlu. Ketika seorang itu khawatir akan menimpa kebinasaan, kemudaratan pada dirinya. Awid darb, apakah itu pembunuhan, pemukulan. Saqata anhu taghyirul munkar. Saqata anhu taghyirul munkari, maka gugur kewajiban untuk mengingkari kemungkaran. Dia ingin mengingkari kemungkaran, cuma dia berpikir, kalau saya ingkari kemungkaran yang terjadi di masjid fulan, yang saya hanyalah seorang makmum di sana, saya ingkari dikir berjamaahnya, saya ingkari salaman kelilingnya, salawatnya, dan yang seterusnya, maka akan datang mudorotan bagi saya. Apa? Saya akan diusir dari masjid tersebut. Saya tidak bisa lagi berjamaah. Saya tidak bisa lagi sholat dengan bersama dengan mereka, dan yang seterusnya. Dia perhitungkan hal tersebut, maka tidak wajib untuk dia mengingkari kemungkaran tersebut. Karena apabila dia mengetahui dan dia mampu, hukum asalnya dia wajib. Dia enggak boleh diam dari kemungkaran yang ada di hadapannya. Sungguh telah kita ketahui bagaimana orang-orang Bani Israel, kaum Bani Israel dilaknat oleh Allah Jalla wa'ala karena mengingkari, atau karena diam dari nahi mungkar. Karena diam dari kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di hadapan mereka. Terjadi, mereka tahu. Mereka mampu untuk mengingkari kemungkaran-kemungkaran yang terjadi tersebut. Nabinya dicemooh, nabinya dicela, sampai dibunuh, wal'iyadzu billah. Mereka mampu, tapi mereka memilih untuk diam. Akhirnya apa? Dilaknat oleh Allah Jalla wa'ala. Murka Allah subhanahu wa ta'ala diturunkan kepada mereka. Maka enggak ringan pembahasannya ikhwati fillah yarhamakumullah, ketika antum melihat satu kemungkaran yang terjadi, satu kebid'ahan yang terjadi, satu kesyirikan yang terjadi, lantas antum diam, bergeming, tidak berucap apapun, tidak mengingkari apapun. Apabila antum memiliki syarat yang pertama, al-ilmu, syarat yang kedua, al-qudrah, maka wajib untuk antum ingkari kemungkaran tersebut dengan tiga tahapan yang telah disampaikan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi kalau khawatir, maka ya gugur kewajiban-kewajiban tersebut dari diri antum. Kemudian disebutkan oleh para ulama, wa huwa madhhabul muhaqqiqina salafan wa khalafan. Ketika seorang khawatir dirinya tertimpa satu musibah, dirinya tertimpa satu bencana, dirinya tertimpa satu kemudaratan, ini adalah madhab yang ma'ruf dari kalangan al-muhaqqiqin, para ulama salafan wa khalafan, ulama yang terdahulu dan ulama yang setelah mereka. Wa dhahabat ta'ifatun minal ghulati ila annahu la yasqut wa in khafa dhalik. Akan tetapi ternyata di sana ada segelintir dari sebahagian para ulama yang berpendapat dari al-ghulah, kata al-ulama, dari orang-orang yang berlebihan, orang-orang yang gulu, bahwa kewajiban bagi seorang yang memiliki ilmu dan memiliki kemampuan tetaplah wajib, walaupun dia khawatir akan datang kemudaratan pada dirinya, akan tertimpa dampak negatif pada dirinya, tetap wajib. Ini sikap yang gulu, kata beliau, kata para ulama, sikap yang berlebihan. Walaupun dia takut, tetap ingkari. Nah, ini jangan. Karena mayoritas jumhur dari para ulama al-fuqaha mengajarkan kita, membimbing kita, apabila kita melihat sebuah kemungkaran, mampu sebenarnya untuk kita ingkari, tapi akan mendatangkan kemudaratan yang lebih besar, maka sebaiknya kita diam dan tidak mengingkari kemungkaran yang terjadi tersebut. Ikhwati fillahi rahimakumullah, Al-Imam Nawawi alaihi rahmatullah memiliki sebuah syarah yang sangat indah ketika beliau membahas hadis ini. Beliau mengatakan, falyughayyirhu, menukilkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyughayyirhu, maka rubahlah kemungkaran tersebut. Fahuwa amrun ijabi bi ijma'il ummah, itu adalah perkara yang wajib sesuai dengan kesepakatan umat. Wa qad tatabaqa 'ala wujubil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari al-kitabu was-sunnatu wa ijma'ul ummati. Dan telah datang penjelasan wajibnya seseorang untuk melakukan amar ma'ruf, melakukan nahi anil munkar. Datang ketetapan tersebut, hukum wajibnya tersebut dari Al-Quran, begitu pula dari As-Sunnah, demikian pula ijma'ul ummah, kesepakatan umat. Wa huwa aidan minan nasihati allati hiya ad-din, dan itu merupakan sebuah nasihat yang inti dari agama seseorang adalah nasihat. Walam yukhalif fi dzalika illa ba'dur rafidhah. Dan tidak ada yang mengingkari hal tersebut kecuali sebahagian dari kaum rafidhah. Wala yu'taddu bi khilafihim. Dan tidak dianggap penyelisihan mereka terhadap hukum wajibnya amar ma'ruf dan nahi anil munkar. Kemudian dilanjutkan oleh beliau alaihi rahmatullah, wa wujubuhu bisyar'i la bil aqli khilafan lil mu'tazilah. Dan kewajiban seorang untuk melakukan amar ma'ruf wa nahi anil munkar ini sesuai dengan syariat, bukan bersumber dari akal pemahaman seseorang. Khilafan lil mu'tazilah, ini akidah ahlus sunnah yang menyelisihi poinnya al-mu'tazilah, menyelisihi usul pokok akidah al-mu'tazilah. Karena ikhwati fillah yarakumullah, seperti yang disebutkan oleh Syekhuna Abdullah bin Abdurrahim al-Bukhari hafizahullah wa ra'ah, bahwa ahlul bid'ah wa dhalal fi hadhihi al-azminah, ahlul bid'ah wa dhalal di zaman-zaman sekarang ini, ashaddu minal bid'ah atau min ahlil bid'ah fi zamanil madiyah, lebih parah keadaannya dibandingkan ahli bid'ah pada zaman-zaman yang telah lalu. Kenapa? Dijelaskan oleh beliau لأن أهل البدع في هذه الأزمنة, karena ahlul bid'ah yang ada di zaman-zaman sekarang ini, laisa mujarrad, bukan hanya yu'assilun, bukan hanya mereka memberi taksil, memberikan pengajaran, ta'lim kepada para mad'unya, kepada para atba'ul bid'ah. Bukan hanya sekedar itu. Ini loh kaidahnya Mu'tazilah. Ini loh kaidahnya Jahm ibn Sofwan. Karena ahlul bid'ah fil madhi, ahlul bid'ah di zaman-zaman dahulu, yang mereka kerjakan hanyalah yu'assilun, yu'assilun dan yu'assilun. Hanya menta'alim, menta'alim dan menta'alim. Mewariskan akidah-akidah yang ada dari imam-imam mereka. Yang datang dari Jahm ibn Sofwan itu yang ditaksil, ditanamkan sedalam-dalamnya, dipatri sekuat-kuatnya ke pengikut-pengikut mereka. Tapi tidak, di zaman sekarang asyad lebih parah. Kenapa? Karena mereka bukan hanya sekedar yu'assilun, akan tetapi ahlul bid'ah fi hadhil azminah juga yahjumuna ala qawaid wa usuli ahli sunnah. Mereka menyerang, mereka mengkritisi, mereka baca usul, pokok-pokok akidah ahli sunnati wal jamaah, kemudian mereka kuliti, mereka bantah satu persatu syubhat. Kaidah ahli sunnah yang mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas langit, oh dikuliti sama mereka, ini gak benar, ini merupakan tashbih, ini, dan seterusnya. Akhirnya syubhat tambah menyebar. Mereka gak cukup untuk segera menta'alim, mengajarkan, taksil, menanamkan pokok-pokok akidah mereka kepada para atba'il bid'ah, tapi juga mengajarkan cara membantah usul wa qawaid ahli sunnati wal jamaah. Maka khawatir filahi ra'akumullah, apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi alaihi rahmatullah, khilafan lil mu'tazilah, inilah akidah yang dimiliki oleh ahlu sunnah. Ketika ahlu sunnah menetapkan wajibnya amar ma'ruf dan nahi mungkar dengan syariat dan bukan dengan akal, berbeda dengan mu'tazilah. Di antara kaidah mereka menetapkan dengan akal, bahkan takdimul akal ala naql. Mereka mengedepankan akal fikiran mereka, logika berfikir mereka dibandingkan nusus. Wal'iyadzubillah. Mereka berdalih dengan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala firmankan. Amma qalla wa'ala. Dinukilkan oleh Imam Nawawi alaihi rahmatullah. Adapun firman Allah subhanahu wa ta'ala. Alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idzah tadaitum. Wajib atas kalian untuk fokus memperbaiki diri-diri kalian. La yadurrukum man dhalla idzah tadaitum. Orang-orang yang berada di sekitar kalian, kalaulah mereka sesat, maka itu tidak akan memberikan madarat, tidak akan memberikan mafsadat, tidak akan memberikan dampak negatif kepada kalian. Idzah tadaitum, apabila kalian mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ayatnya, kata kaum Mu'tazilah. Menunjukkan apa? Menunjukkan amar ma'ruf nahi mungkar itu enggak wajib. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan alaikum anfusakum, wajib atas kalian untuk fokus membenahi diri-diri kalian. Sudah enggak usah sibuk dengan orang lain. Sudah enggak usah sibuk dengan orang yang berada di sekitar kita. Mau dia mubtadi', mau dia musyrik, mau dia kafir, khalas. Cukupkan perhatian, pembenahan pada diri-diri kita. Loh ini wajib ya akhi, Al-Quran mengatakan wajib, sunnah mengatakan wajib, ijma'ul ummah mengatakan wajib. Lah, yang benar ini tidak wajib. Sehingga si fulan al-mubtadi' melakukan kebid'ahan, khalih. Si allan al-musyrik melakukan kesyirikan, khalih. Biarkan, biarkan dan biarkan. Sehingga apa? Amar ma'ruf nahi mungkar digembosi kaidah ini oleh haula'il mu'tazilah khususan wa ahli al-bid'ah umuman. Untuk apa? Untuk satu tujuan. Agar kebid'ahan-kebid'ahan yang ada di tengah-tengah haula, di tengah-tengah mereka, bisa bebas tersebar tanpa diganggu oleh ahlul haq, tanpa diganggu oleh ahlus sunnah. Hakikatnya mereka membungkam al-haq. hakikatnya mereka membungkam ahlus sunnati wal jamaah. Gak usah adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Cukup kita fokus membenahi diri-diri kita. Kita fokus saja ibadah, sholat lima waktu, baca Al-Quran, zakat, dan yang lainnya cukup. Gak usah ribut kita si fulan mubtadi', si fulan. Gak usah, cukup. Diri-diri kita. Apa kata Allah? La yadurrukum man dhalla idza hadaitum. Kalaupun mereka-mereka itu sesat, mereka-mereka itu mubtadi', mereka-mereka itu musyrik, gak akan mempengaruhi diri kita. Gak akan memberikan kemudaratan pada diri kita. Idza hadaitum, apabila kita mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah. Yang penting apa? Kita banyak-banyak berdoa kepada Allah agar kita mendapatkan petunjuknya, agar kita mendapatkan hidayahnya. Subhanallah, hadza buhtan azim. Ini kedustaan yang sangat yang mereka buat sebagai fitnah agar memalingkan umat wal'iyadzu billah dari amar ma'ruf wa nahi 'anil munkar, kemudian dipoleslah dengan syubhat yang lain bahwa mereka-mereka yang mengingkari kemungkaran mubtadi'ah, yang mengingkari kemungkaran si fulan, si allan, yang mengingkari kemungkaran Sayyid Qutb, yang mengingkari kemungkaran Hasanul Banna, yang mengingkari kemungkaran wa kebid'ahan Yusuful Qardawi, dan du'at ad-dalal yang lainnya, wah, itu orang hasad wal'iyadzu billah. Wa ala ra'sihim, yang diserang seperti ini adalah Syekhuna Syekh Rabi' ibn Hadi Umair Al-Madkhali hafidhahullah wa'ra'ah. Padahal beliau sejak sekian puluh tahun yang lalu telah membantah kebid'ahan Al-Khawarij. Tapi itu semua tidak teranggap di sisi haula al-mubtadi'ah. Dianggap Syekh Rabi menghabiskan waktunya dengan perkara yang sia-sia wal'iyadzu billah. Padahal hari-hari ini, di zaman-zaman sekarang ini baru kita terasa. Ya subhanallah, bantahan demi bantahan Syekh Rabi kepada al-khawarij, bantahan-bantahan beliau, ingkarul munkar yang beliau tegakkan kepada Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Sufiyah, Qutbiyah, Sururiyah, dan yang lainnya, itu sangat-sangat bermanfaat. Karena beliau menegakkan kewajiban ini. Beliau berdiri tegak di hadapan ahlul bid'ah wa dhalal. Beliau berdiri tegak di hadapan kaum-kaum yang hakikatnya membenci Allah subhanahu wa ta'ala, membenci Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, membenci ahlul haqqi wa sunnah. Demi apa? Demi menggugurkan kewajiban-kewajiban kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Siapa kita ikhwati fillah yarhamakumullah? Gak bisa kita melakukan nahi mungkar sebesar beliau dalam membantah, mengingkari kebid'ahan demi kebid'ahan, usul wa qawaid mubtadi'ah, usul wa qawaid qutbiyah, sururiyah, dan yang lainnya. Gak bisa kita, gak mampu. Tapi beliau menjadi seorang hamil rayat jarhi wa ta'adil. Beliau memegang bendera jarhi wa ta'adil sesuai dengan persaksian Al-Imam Al-Albani alaihi rahmatullah. Seharusnya kita bersyukur kepada beliau. Orang-orang yang berilmu tentang kesesatan-kesesatan Qutbiyah, orang-orang yang berilmu tentang kesesatan-kesesatan Sururiyah, orang-orang yang berilmu tentang kesesatan-kesesatan Khawarij, Mu'tazilah, Jahmiyah, dan yang lainnya. Dan mereka mampu untuk mengingkari itu semua. Kewajiban-kewajiban mereka ini sudah digugurkan oleh seorang Syekh Rabi' hafidhahullah wara'ah. Harusnya bersyukur dengan beliau, bukan digembosi, bukan dikatakan sebagai seorang yang hasad, dikatakan sebagai seorang yang menghabiskan waktunya dengan perkara yang sia-sia, wal'iyadzu billah. Ikhwati fillah yarhamakumullah, amar ma'ruf wa nahyi 'anil munkar babun 'azhim, perkara yang sangat agung dalam syariat. Enggak bisa ahlus sunnati wal jamaah diam dari kemungkaran-kemungkaran yang ada. Enggak bisa ahlus sunnati wal jamaah diam dari kebid'ahan-kebid'ahan yang ada. Sehingga kita jangan sampai termakan dengan syubhat. Dalih dari apa yang mereka bawakan dari firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan oleh Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah. Ketika menukilkan ayat ini. Alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza hadaitum. Wajib untuk kalian itu fokus pada diri kalian. Benahilah diri-diri kalian. Enggak usah singgung orang lain. Enggak usah urusi orang lain. Yang penting diri kalian. Kalian, kalian, dan kalian. Diri kita masing-masing. Yang kita akan berhadapan dengan Allah sendiri-sendiri. La yadurrukum man dhalla idza hadaitum. Tidak akan akan memudaratkan kalian apabila orang-orang yang di sekitar kalian itu tersesat selama kalian mendapatkan hidayah. Maka dijelaskan ini oleh beliau hafizahullah atau alaihi rahmatullah An-Nawawi, falaisa mukhalifan lima dzakarna. Ayat ini setelah beliau membahas amar ma'ruf nahi munkar, betapa wajibnya, betapa besarnya keagungannya, kemuliaannya, maka ayat yang mulia ini yang ada di dalam suratul Maidah ayat yang ke-105 tidak menyelisihi apa yang telah kita sebutkan dari kewajiban-kewajiban amar ma'ruf nahi munkar, agungnya kedudukan amar ma'ruf nahi munkar. Sampai-sampai Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu taala anhu ardhah pun mengingkari kemungkaran yang terjadi di hadapannya yang dilakukan oleh khalifah. Babun azim. Bukan satu perkara, satu kaidah, satu usul yang bisa diremehkan ikhwati fillah yarakumullah, mengingkari satu kemungkaran, kebid'ahan, kesyirikan dan yang semisalnya. Maka ayat ini tidak sama sekali menyelisihi apa yang ada dari penjelasan-penjelasan kami, kata beliau. Dilanjutkan oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, li'anna al-madhhab as-sahiha 'inda al-muhaqqiqina fi ma'na al-ayati innakum idza fa'altum ma kulliftum bihi fala yadurrukum taqsir ghairikum. Lantas apa makna dari ayat tersebut? Kata Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, li'anna al-madhhab as-sahiha, madhab yang benar, indal muhaqqiqina, di sisi para muhaqqiq, di sisi para ulama, fi ma'nal ayah, al-mufassirin. Tafsir yang benar berkaitan dengan ayat ini bukan seperti apa yang dikoar-koarkan oleh Mu'tazilah wa man ma'ahum. Akan tetapi yang benar dari tafsir ayat ini sesuai dengan ungkapan ulama al-mufassirin, innakum, sesungguhnya kalian, idza fa'altum, apabila melakukan sesuatu, ma kulliftum bihi, apa-apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala bebankan kepada kalian. Amar ma'ruf nahi mungkar, kita lakukan semampu kita sesuai dengan al-qudrah tadi. Kita sudah nasihati si fulan yang melakukan kebid'ahan, kita sudah menasihati si alan yang sudah melakukan kesyirikan. Sudah, amar ma'ruf nahi mungkar dilakukan. Mengingkari kebid'ahan yang ada, mengingkari kesyirikan yang ada, mengingkari kemungkaran yang ada, sudah kita lakukan karena itu yang wajib. Idza fa'altum, kalau kita sudah melakukan itu semua, ma kulliftum bihi, apa yang wajib bagi kita, fala yadurrukum taqsir ghairikum. Kemudian ketika mereka menolak nasihat-nasihat kita, bahkan mencemooh kita, bahkan menuduh kita, bahkan memfitnah kita, bahkan, kata beliau, la yadurrukum, tidak akan memudaratkan kalian. Tidak akan memberikan mafsadat kepada kalian. Tidak akan memberikan efek negatif kepada kalian. Taksir ghairikum. Ketika mereka, selain kalian, yang tadi melakukan kebid'ahan, yang tadi melakukan kemungkaran, yang tadi melakukan kesyirikan, masih dalam kemungkaran-kemungkaran tersebut. Yang penting apa? Al-wajib ad-dainah. Kewajiban sudah kita lakukan, sudah tersampaikan kepada mereka. Nasihat sudah cukup. Mau mereka mendengar, tidak mereka mendengar. Mau mereka menolak, tidak mereka menolak. Walhamdulillah. Maka semuanya itu kembali kepada urusan antara mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kewajiban kita sudah kita lakukan. Ini makna yang benar. Ini tafsir yang benar, bukan tafsir yang keliru yang mereka katakan. Kita cuek dengan orang-orang di sekitar, kita cuek, enggak usah peduli dengan apa yang dilakukan oleh orang lain. Lah, salah ya, akhi. Kamu salah dalam menafsirkan ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita untuk diam, acuh tak acuh, cuek dengan kemungkaran-kemungkaran yang ada. Nasihati dulu. Ingkari dulu dengan tahapan-tahapan yang telah dijelaskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sampaikan. Kalau kita mampu dengan tangan kita. Kalau kita mampu dengan lisan kita. Ternyata setelah kemungkaran tersebut kita ingkari, dia tidak mau menerima, maka ini tadi ayat ini berlaku setelah kewajiban sudah kita tegakkan. Setelah kewajiban sudah kita tunaikan. Dilanjutkan oleh beliau alaihi rahmatullah, mithlu qawlihi ta'ala. Ini semisal dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa la taziru waziratun wizra ukhra. Sesungguhnya seorang tidak akan menanggung dosa yang telah dikerjakan oleh orang lain. Karena dosa-dosa tersebut akan dipertanggungjawabkan oleh pelakunya masing-masing. Siapa yang melakukan kemaksiatan al-khalwat misalkan, bercampur baur dengan wanita al-ajanib, siapa yang melakukan kemaksiatan dengan melihat kepada perkara-perkara yang muharramat, yang diharamkan oleh Allahu Jalla wa'ala, siapa yang melakukan kemaksiatan berupa mendengarkan al-ghina, musik dan yang semisalnya, wal'iyadu billah, siapa yang melakukan kemaksiatan memakan harta riba, siapa yang melakukan kemaksiatan durhaka kepada kedua orang tuanya, menuduh saudaranya sesama muslim, menggibahi, menggunjing saudaranya sesama muslim, hasad kepada sesama muslim, si fulan, si alan, dan yang lainnya. Kemaksiatan demi kemaksiatan yang sangat banyak contohnya, tidak bisa kita sebutkan satu persatu dalam majelis yang singkat ini. Siapapun yang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan tersebut, la taziru waziratun wizra ukhra, tidak akan ditanggung oleh orang lain. Dia sendiri yang akan membawa beban-beban dosa tersebut. Sementara mungkin orang-orang lain yang menjadi korban dari kemaksiatan-kemaksiatannya, dari kebid'ahan-kebid'ahannya, kemungkaran-kemungkarannya, dan yang lainnya, tidak akan menanggung dosa-dosa tersebut. Maka ini ikhwati fillah yara'akumullah, sesuai dengan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dari surah Al-Ma'idah tersebut, orang-orang yang berada di sekitar kita ini tidak akan memberikan mafsadat, tidak akan memberikan dampak negatif kepada kita selama kita mendapatkan hidayah. Itu maknanya. Bahwa kebid'ahan mereka, kemungkaran-kemungkaran mereka, kemaksiatan mereka tidak akan hinggap, tidak akan dibebankan kepada diri-diri kita, tapi mereka sendiri akan menanggungnya. Kemudian ikhwati fillah yara'akumullah, dilanjutkan oleh beliau, wa idza kana kadzalik, apabila penjelasannya demikian, famimma kullifa bihil amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar fa idza fa'alahu wa lam yamtathil al mukhatab fala 'atba ba'da dhalika 'ala al fa'ili. Maka dari penjelasan di atas, apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan dari amar ma'ruf dan nahyi 'anil munkar telah dia kerjakan, kemaksiatan yang ada di hadapannya sudah dia ingkari, ada seorang yang bergibah, ada seorang yang hasad, ada seorang yang menggunjing saudaranya, ada seorang yang berkhalwat, ada seorang yang minum khamar, ada seorang yang durhaka, dia nasihati saudara-saudaranya tersebut. Lantas bagaimana kalau kita masih melakukan kemaksiatan pula? Apakah boleh untuk kita mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh si fulan, teman kita, sahabat kita, padahal kita ini belum meninggalkan kemaksiatan yang sama misalkan? Akan dibahas dari ucapan a'immatus salaf dalam perkara ini. Gimana kita masih melakukan kemaksiatan? Apakah boleh kita mengingkari orang lain? Apakah boleh kita menasihati orang lain? Akan dijawab dengan rinci dari warisan para ulama kita. Ikhwati fillah yara'akumullah, kata Nawawi alaihi rahmatullah, apabila seorang yang telah diwajibkan untuk menunaikan amar ma'ruf nahi mungkar, dia sudah ingkari kebid'ahan yang ada di hadapannya, dia ingkari kemaksiatan yang ada di hadapannya, dia ingkari kesyirikan yang ada di hadapannya, dia ingkari kezaliman yang ada di hadapannya, dia ingkari. Idza fa'alahu, dia sudah melakukan itu semua. Walam yamtathil al-mukhatab, sementara orang yang dinasehati al-mukhatab, al-mansuh, seorang yang dinasehati tersebut enggak mau mengamalkan nasihatnya, menolak. Mungkin karena orang yang memberi nasihat jauh lebih muda, mungkin karena orang yang memberi nasihat jauh lebih tidak berpengalaman, dianggap sebagai seorang yang hina, dianggap hanya sebagai seorang anak yang bau kencur kemarin sore, tidak berpengalaman, dan yang lainnya. ditolak dengan berbagai macam alasan. Maka kata beliau, fala atba ba'da dzalika 'alal fa'il. Maka seorang yang sudah menegakkan kemungkaran tersebut, atau afwan, seorang yang sudah menegakkan ingkarul mungkar tersebut, seorang yang sudah mengingkari kemungkaran yang terjadi di hadapannya, seorang yang sudah mengingkari kebid'ahan yang terjadi di hadapannya, walaupun tidak diterima, la atba, dia tidak mendapatkan satu kejelekan pun, dia tidak mendapatkan satu aib pun dari penolakan orang-orang tersebut. Kenapa? Karena dia sudah melakukan sesuatu yang wajib. Dilanjutkan oleh Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, qala al-ulama, berkata para ulama, wala yushtaratu fil amiri wan nahi ay yakuna kamilal hal. Ini yang sempat kita singgung tadi. Kata Nawawi alaihi rahmatullah, telah berkata para ulama, la yushtarat, tidak dipersyaratkan, fil amiri wan nahi, tidak dipersyaratkan bagi seorang yang mengajak kepada kebaikan, ayo sholat, ayo berpuasa, ayo berzakat, ayo ikuti sunnah, ayo angkat celana, ayo panjangkan jenggot, dan ma'rufat yang lainnya. Tidak dipersyaratkan untuk orang-orang yang seperti ini. Wanahi, begitu pula seorang yang ingin mengingkari kemaksiatan yang ada di hadapannya, yang terjadi di hadapannya, dia mengetahui si fulan ini kerjaan yang gak beres, berhubungan dengan riba, berhubungan dengan bank konvensional dan yang semisalnya, si fulan ini zalim kepada si alan, si fulan ini ribut dengan si fulan dan yang lainnya. Annahi, dia ingin mengingkari kemungkaran yang ada di hadapannya. Maka al-amir wan nahi, orang yang pertama dan yang kedua, apakah yang ingin mengajak kepada kebaikan ataukah yang ingin mengingkari, mencegah saudaranya melakukan kemungkaran atau terus pada kemungkaran-kemungkaran, tidak dipersyaratkan bagi keduanya ayyakuna kamilal hal. Tidak dipersyaratkan dari keduanya, mereka berdua harus memiliki keadaan yang sempurna. Imannya harus tinggi, tawakalnya harus luar biasa, tidak panik dalam menggapai musibah, tidak khawatir dalam menghadapi permasalahan. Kamilal hal, sempurna keadaannya. Enggak harus. Mumtazilan ma yu'maru bihi. Cukup ketika dia mumtazil dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Mujtaniban ma yunha anhu. Dia meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Jadi ini enggak dijadikan persyaratan. Harus keadaannya sempurna, senantiasa melakukan kebaikan demi kebaikan, senantiasa melakukan ketaatan demi ketaatan, senantiasa mencegah dirinya dari kemaksiatan-kemaksiatan. Tidak pernah sama sekali melakukan kemaksiatan. Bukan syarat amar ma'ruf nahi mungkar. Selalu melakukan amalan-amalan soleh, bukan syarat untuk seorang bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan apa kata beliau? Bal alaihil amru. Bahkan dia boleh, bahkan dia wajib untuk mengajak orang lain melakukan kebaikan-kebaikan. Wa in kana mukhillan bima yu'maru bihi. Walaupun dia seorang yang belum sempurna untuk melakukan kebaikan-kebaikan tersebut, dia belum sempurna untuk melakukan amalan-amalan soleh tersebut, masih banyak kekurangannya. Tapi selama kewajiban ada pada pundaknya, artinya dia ilm, memiliki al-ilm dan qudrah, mampu, ayo ajak orang lain. Tapi saya masih maksiat, tapi saya masih melakukan dosa, tapi saya masih terjerumus kepada was-was syaitan, tapi. Hindarkan itu semua. Itu adalah was-was dari syaitan. Bujukan, rayuan dari syaitan agar kamu tidak melakukan amru bil ma'ruf, tidak mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan-kebaikan. sehingga digambarkan oleh syaitan, kamu ini banyak kurangnya masih, kamu ini banyak maksiatnya masih, kamu ini bergelimang dengan dosa. Kok ada apa mengajak orang lain pada kebaikan? Kok ada apa berdakwah? Kok ada apa mengajak orang lain untuk melakukan amalan-amalan soleh? Kamu sendiri banyak amalan soleh yang ditinggalkan. Syubhat. Kemudian beliau, wan nahyu, begitu pula larangan. Mencegah orang lain dari kemungkaran. Mengingkari kebid'ahan yang terjadi, mengingkari kemaksiatan yang ada di hadapannya. Wa in kana mutalabbisan bima yunha an, bahkan dia pun wajib untuk mengingkari kemungkaran yang terjadi di depan matanya. Dia wajib untuk mengingkari kemungkaran yang terjadi di hadapannya, walaupun dia termasuk orang yang masih melakukan kemaksiatan demi kemaksiatan, walaupun dia masih menjadi seorang yang terjerumus ke dalam perangkap bujuk rayu syaitan. Bujuk rayuan syaitan, ikhwati fillah yarakumullah, tidak akan bisa dihindari oleh siapapun. Kullu bani adam khatta wa khairul khatta'ina tawwabun. Ini kita pegang kaidahnya. Kullu bani adam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap anak cucu Adam, kita semua tanpa terkecuali pasti akan terjatuh pada sebuah kesalahan. Lantas bagaimana kalau kita termakan dengan syubhat, tidak ada yang boleh melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tidak ada yang boleh mengajak orang lain kepada kebaikan-kebaikan, tidak ada yang boleh mengingkari kemungkaran, kemaksiatan, kebid'ahan dan yang semisalnya, kecuali orang-orang yang sempurna. Berarti amar ma'ruf nahi mungkar akan ditenggelamkan, wal'iyadzu billah. Kan tidak ada orang yang sempurna. Tidak akan mungkin ada orang yang benar-benar suci dari kesalahan-kesalahan. Ikhwati fillah yarakumullah. Maka ini jelas apa yang disampaikan oleh para ulama yang dinukilkan oleh Imam Nawawi alaihi rahmatullah. Fa innahu, dilanjutkan oleh beliau, yajibu alaihi syai'an, maka wajib untuk dia melakukan dua perkara. Walaupun dia masih bergelimang dengan dosa, walaupun dia masih melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, walaupun ada beberapa amalan soleh yang tidak dia kerjakan, wajib alaihi syai'an, wajib untuk dia melakukan dua perkara. Ayya'muru nafsahu, yang pertama dia terus memotivasi, memerintahkan dirinya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ayo semangat untuk sholat. Ayo semangat untuk qiraatul Quran. Ayo semangat untuk berzakat. Ayo semangat untuk husnudzon. Ayo semangat untuk birrul walidain. Ayo semangat untuk silaturahim. Dan yang seterusnya. Ya mungkin dia masih mukhil. Masih belum sempurna amalan-amalan tersebut. Banyak kurangnya. Dia masih sering su'udzan kepada orang lain. Dia masih sering tuhmah, menuduh orang lain dengan tuduhan yang jelek, keji, dan yang seterusnya. Walaupun, tapi tetap dia harus ya'mur nafsahu. Dia perangi dirinya. Dia perintahkan dirinya, ayo kembali kepada Allah. Ayo beristighfar, dan yang seterusnya. Ini kewajiban yang pertama. Dan kewajiban yang kedua, kata al-ulama, yang dinukilkan oleh Nawawi alaihi rahmatullah, wa yanhaha, dan dia pun punya kewajiban untuk mencegah dirinya melakukan kemaksiatan demi kemaksiatan. Jadi orang lain dia jadikan sebagai maf'ul, dia jadikan sebagai objek nasihat dia. Ya akhi jangan kamu gibahi si fulan. Ya akhi jangan kamu durhaka kepada kedua orang tuamu. Ya akhi jangan kamu minum khamar. Ya akhi jangan kamu berjudi. Dan yang seterusnya. Tapi ketika dia mendapati dirinya masih melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, dosa-dosa, juga dia harus menasihati dirinya sendiri. Juga dia harus sadar. Kembali kepada ucapan Nabi SAW. Kullu bani adam khatta'. Kemudian redaksi yang berikutnya, wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Kemudian dilanjutkan oleh beliau, wa ya'mur ghairahu wa yanhahu, sehingga dia tetap bisa mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan begitu pula dia bisa mencegah orang lain tanpa perlu menunggu dirinya menjadi sosok yang sempurna. Tanpa perlu dia menunggu menjadi sosok yang keimanannya kamil, sempurna. Dilanjutkan oleh Imam alaihi rahmatullah, fa idza akhalla bi ahadihima kaifa yubahu lahul ikhlal bil akhar. Apabila akhalla bi ahadihima, jadi dia punya dua kewajiban, dirinya dan orang yang di sekitarnya. Dia punya kewajiban untuk dirinya, amar ma'ruf nahi mungkar pada dirinya, dan yang kedua dia amar ma'ruf nahi mungkar kepada orang-orang lain, sahabat-sahabatnya, teman-teman duduknya. Sehingga dua hal ini, kata beliau, fa idza akhalla bi ahadihima, dia meniadakan salah satunya, artinya dia tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar kepada dirinya, hanya kepada orang lain. Ya enggak benar. Begitu pula hanya kepada orang lain atau tidak kepada orang lain tapi hanya kepada dirinya. Ya enggak benar juga. Jadi dua-duanya harus digabungkan. Maka di akhirnya beliau mengatakan kaifa yubahu lahul ikhlal bil akhar. Bagaimana mungkin dia bisa meniadakan kewajiban ini, menggugurkan kewajiban ini pada orang lain? Sehingga ikhwati fillah yarakumullah, kesimpulannya adalah ketika seorang ingin melakukan nasihat kepada orang lain demi mengingkari kemungkaran, kemaksiatan, penyelisihan syariat yang dilakukan oleh sahabatnya, temannya, dan yang seterusnya, tidak perlu menunggu sampai dia menjadi sosok yang sempurna. Ikhwati fillah yarakumullah, masih banyak sekali faedah-faedah yang terkait dengan amar ma'ruf nahi mungkar yang mungkin akan memakan waktu yang cukup lama dalam membahasnya. Insyaallah ta'ala pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk kepada hadis yang baru yang disampaikan oleh Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah, yaitu hadis dari Abdullah ibn Mas'ud dari jalur periwayatan budak yang dimiliki oleh Nabi SAW yang bernama Abu Rafi'. Ya insyaallah ta'ala hadis ini menceritakan bagaimana Nabi SAW akan mengajarkan kepada kita tata cara amar ma'ruf wa nahi anil mungkar. Ini yang insyaallah ta'ala bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.